Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah pengajian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang merupakan karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Betapa kita melewati kitab dengan keterangan-keterangan adab yang kita banyak memperoleh bimbingan dengan keterangan-keterangan tersebut. Kenapa demikian? Karena apa yang datang dari bimbingan tersebut adalah bimbingan manusia yang termulia, manusia yang dibimbing oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian dari mereka, orang-orang yang diterbia, dididik dengan pendidikan manusia yang termulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan dari adab, demikian kadar dan mutunya, keistimewaannya dari adab-adab yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang kita peroleh dari ayat ketika Allah menyebutkan betapa pentingnya kita berkudwah dengan beliau. Yang kemudian Apabila kita berkudwa dengan beliau, tentunya kita akan terbimbing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perjalanan waktu dari awal kita membaca, mengkaji kitab ini sampai di hari ini tentunya perjalanan yang tidak sedikit. Hari-hari yang kita lewati tentunya tidak sedikit. Tetapi hari-hari tersebut akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah kalau kita ikhlas, kalau kita memakai hari tersebut dengan kegiatan yang seperti ini, belajar atau secara khusus kita pakai mendengarkan ketika kita mengkaji kitab yang mulia ini atau kitab yang baik ini, tentunya nantinya akan menjadi saksi dan akan menjadi bekal dengan amal di hari nanti, sehingga tentunya di sini kita berwasiat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hari-hari kemarin kita mengkaji kitab ini, maka sebagai bentuk wasiat satu dengan yang lain agar kita belajar mengkaji ilmu agama, secara khusus apa yang kita kaji dari kitab Adabul Mufrad ini dengan niatan yang ikhlas, dengan niatan semata-mata berharap wajah Allah dan untuk menambah bekal ilmu kita, kemudian dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sehingga mudah-mudahan amal di pagi hari ini dengan kajian yang seperti ini kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita, dan akan menjadi nantinya kebaikan bagi kita di kemudian hari, yang kita hanya berharap kebaikan karena keesokan hari atau di kemudian hari tersebut entah keadaan kita kalau nilai kebaikan itu tidak kita dapatkan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita kembali kepada kajian kitab yang di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala masuk ke dalam bab yang baru, yaitu babul ulfah, bab kecondongan kalbu, hati seseorang. Bab kecondongan kalbu atau hati seseorang. Qala rahimahullahu ta'ala, an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, an-ni'amu tukfar war-rahimu tuqta' والراهم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. Dari Abdullah ibn Abbas Dan kita ketahui bersama sahabat Abdullah ibn Abbas adalah sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengajarkan kepada beliau ta'wil, yaitu tafsir, dan Allah mengkaruniakan kepada beliau pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian doa Nabi terkabulkan tentunya, dan Abdullah ibn Abbas menjadi imam ahli tafsir di sisi sahabah, dan demikian beliau adalah seorang alim di sisi para sahabah yang memiliki kedalaman ilmu agama dan pemahaman ilmu agama yang luas. Beliau banyak menimba ilmu di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak semenjak kecil, bahkan semenjak usia di saat kalian telah melewati usia tersebut. Tentunya yang duduk di majlis ini usia yang sudah melebihi 7 tahun. Sementara Abdullah ibn Abbas duduk di sisi Rasulullah sebelum daripada itu, atau bahkan beliau bersama Rasulullah sebelum daripada itu, sebelum usia tersebut. Beliau menimba ilmu di sisi Nabi. Beliau mendengarkan petuah, nasihat, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat bagaimana Rasulullah berbuat, beramal, sehingga menjadilah Abdullah ibn Abbas pemuda yang cakap, mendalam, ahli dalam ilmu agama, dan tentunya juga berkat karunia dikabulkannya doa Rasulullah yang mendoakan Abdullah ibn Abbas menjadi seorang imam, pemimpin agama, seorang ahli tafsir di sisi sahabah, dan demikian orang yang mendalam pengetahuannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya wajar Abdullah ibn Abbas didudukkan di majlis kibar para ulama sahabat di zaman kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di antara bimbingan yang beliau dapatkan tentunya adalah keterangan di sini, yaitu melihat kondisi manusia. Mereka lebih cenderung dengan nikmat itu dikufuri. Nikmat-nikmat Allah dikufuri oleh mereka. Kufur nikmat. Tentunya kufur nikmat di sini bukan dengan semata-mata perkataan bahwa dia mengingkari nikmat Allah atau dia mencela dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia meremehkan nikmat Allah. Bukan demikian. Kalau didapatkan yang seperti itu dari kufur nikmat yang terang-terangan. Tetapi kufur nikmat yaitu dengan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada seorang, semakin dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan dia tidak mendatangi dan mengerjakan amalan-amalan taat, menjauhi amalan-amalan yang diperintahkan, dan bahkan mendatangi dan mengerjakan apa yang dilarang. Demikian pula badannya, jasadnya malas untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau seorang yang mensyukuri nikmat Allah, selain dia merasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya yang banyak, dengan lisannya dan diikrarkan dengan kalbunya, dia dengan amalan-amalan ketaatan sangat bersemangat dengan apa yang datang dari larangan-larangan, berusaha untuk dia tinggalkan atau dia tinggalkan semuanya. Karena bukanlah dari hamba yang bersyukur lantas mendatangi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia selalu dalam beribadah kepada Allah, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hamba yang bersyukur. Karena itu dikatakan, melihat keadaan manusia, banyak yang mereka tidak mensyukuri nikmat, atau banyak mereka kufur daripada nikmat. An-ni'amu tukfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sifatnya yang utama dan nama-namanya yang indah, kita meminta agar kita dimasukkan hamba-hambanya dari hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya dan jauh dari mengkufuri nikmatnya. Allahumma amin. Kemudian kata beliau Abdullah ibn Abbas, dan ini kita katakan dari bimbingan, adalah didapati manusia dengan hubungan kekerabatan banyak mereka memutusnya dengan hubungan kekerabatan mereka memutusnya. Tentunya ini juga dari sifat yang tercela, karena bahkan yang wajib bagi manusia menyambung hubungan kekerabatannya, bahkan menyambung hubungan kekerabatan yang dimaksud adalah di saat mereka memutus hubungan, kita bahkan menyambungnya. Di saat mereka memutus hubungan, bahkan kita menyambungnya. Demikian sehingga athar dari terputusnya hubungan kekerabatan ini memutuskan pula hubungan antar sesama hamba-hamba Allah yang mendaku beriman. Orang yang memutus kekerabatannya itu sama artinya juga nantinya memutus hubungan persaudaraan keimanannya. Kalaupun orang yang berkerabat tidak semuanya beriman, mungkin saja dari kekerabatannya itu ada yang kafir, ada yang di luar Islam, tetapi selama dia masih kerabatnya, maka dia memiliki kewajiban untuk menyambung hubungan kekerabatan. Namun dengan tidak tersambungnya hubungan kekerabatan sampai pada taraf hubungan persaudaraan iman pun terputuskan, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkaitan dengan hubungan kekerabatan, telah kita dengarkan keterangan-keterangannya dalam kitab yang baik ini sebelumnya. Dan mudah-mudahan cukup dengan keterangan-keterangan tersebut pada keterangan atau pada tempatnya. Di sini kita ingin mengambil keterangan yang disampaikan kecondongan kalbu seseorang. Tentunya kalau hubungan itu sudah terputus, maka tidak akan condong kalbu seseorang. Jangankan kepada sesama hamba yang beriman, sampai kepada kerabatnya yang juga beriman, kalau hubungan itu sudah terputus, sehingga hendaknya kita sebagai insan yang beriman terus menjaga, melanggengkan hubungan antara sesama hamba-hamba Allah. Terlebih lagi itu adalah kerabat kita yang beriman. Karena ketika kita menyambung, maka kecondongan kalbu itu pasti ada. Tetapi ketika kita memutus, maka kecondongan kalbu itu juga terputus. Siapa saja yang kita tidak memiliki hubungan dengannya, tidak ada kecondongan kalbu kita padanya. Tetapi siapa saja yang kita ada hubungan dengannya, baik itu kekerabatan ataupun dengan iman, pasti akan ada kecondongan padanya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian beliau berkata, walam nara misla taqarubil qulub, dan sungguh atau akan tetapi tidak kita melihat ada suatu yang lebih didapatkan dari kecondongan kalbu, dari kecondongan kalbu, walam nara mithla taqarub al-qulub, akan tetapi atau sungguh kita tidak melihat ada suatu yang lebih dari kecondongan kalbu, atau ada yang melebihi dari kecondongan kalbu. Kalau seorang sudah condong kalbunya, maka dia akan memberikan loyalitasnya, memberikan dukungan, bantuan, pertolongan kepada yang dia condong kalbunya kepadanya. Karena itu tidak ada yang mengalahkan kecondongan kalbu ini. Dan karena itu pula di sini kita dibimbing untuk selalu mencondongkan kalbunya kepada siapa yang pantas untuk kita condongkan kalbunya kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman pertama kali. Orang-orang yang beriman mesti kita condong kepadanya. Tidak boleh kita menahan kecondongan kalbu kita kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Namanya bersaudara satu dengan yang lain saling dukung mendukung, satu dengan yang lain saling tolong menolong, saling bantu membantu, satu dengan yang lain saling berloyalitas. Maka apabila didapatkan kecondongan kalbu, akan didapatkan persaudaraan, akan didapatkan dukungan, akan didapatkan pertolongan. Demikian hubungannya dengan kerabat. Kalau kita memiliki sifat ini, maka dengan kerabat pun kita akan menyambung hubungan, kita akan menjaga hubungan tersebut agar tidak terputus, dan kita akan selalu berhubungan, bersimpati kepada mereka. Inilah keutamanya kecondongan kalbu, dan sifat inilah yang pantas untuk orang-orang yang beriman. Selalu condong kalbunya kepada saudaranya seiman, selalu condong kalbunya kepada keimanan, baik itu pada dirinya dan pada yang lainnya dari hamba-hamba yang beriman. Kita dihasung, kita dibimbing untuk mencondongkan kalbu kita kepada siapa yang pantas untuk kita condongkan kalbu kita. Karena kalau seandainya kita salah dalam menempatkannya, kita pun akan dibawa kepada siapa yang kita condong kalbunya tersebut. Kalau seandainya yang kita condong kalbunya itu kepada orang kafir, kita akan dibawa kepada kekufuran. Kalau yang kita condongkan kalbu ini kepada orang munafik, kita akan dibawa kepada kenifakan. Kalau kita condongkan kalbu ini kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, akan condong pula kalbu kita kepada perbuatan bid'ah. Dan demikian, kalau kita mencondongkan kalbu kita ini kepada kefasikan atau orang-orang fasik, akan condong pula kalbu kita ke sana. Sehingga kecondongan kalbu ulfah kepada siapa yang pantas dan tepat. Karena kita mengatakan kita beriman, maka penempatannya adalah kepada orang-orang yang beriman atau kepada iman itu sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Kecondongan kalbu ini juga yang akan membawa seorang berloyalitas. Sebagaimana telah disebutkan tadi, seorang akan berloyalitas dengan siapa yang dia condong kalbunya. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rawatlah, pupuklah sifat ini. Dan tidaklah sifat ini kecuali membawa kepada kebaikan, membawa kepada suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Disebutkan kecondongan kalbu ini seandainya diganti dengan suatu yang mahal sekalipun, tidak akan mampu dan tidak akan menggoyahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim." Seandainya engkau mau menyedekahkan ataupun mengeluarkan hartamu semuanya dalam rangka untuk mencondongkan, mendekatkan kalbu mereka antara satu dengan yang lain, tentunya engkau tidak akan mampu. Tentunya engkau tidak akan mampu. Karena itu pula, seorang yang telah condong kalbunya kepada saudaranya yang beriman tidak mudah tergoyah dengan apapun, bahkan dengan tawaran harta sekalipun. Tidak lantas dengan harta kemudian dia mengganti sifat loyal menjadi sifat benci. Itu adalah sifatnya orang-orang munafik, yang cepat sekali berganti dari satu sikap ke sikap yang lain. Itu adalah sikapnya atau sifatnya orang-orang kafir, yang cepat mengganti dari satu prinsip ke prinsip yang lainnya. Tetapi orang yang beriman, yang condong kalbunya kepada saudaranya seiman, adanya sifat loyalitas, sifat cinta, sifat percaya, tidak mudah dia mengganti sifat tersebut hanya karena lantaran harta dunia atau sesuatu yang diinginkan daripada dunia. Sehingga loyal berganti sifat bermusuhan, cinta berganti sifat membenci. Ini bukan sifat seorang mukmin. Ini bahkan tadi disebutkan adalah sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir. Karena dia telah condong kalbunya kepada saudaranya, dia penuh percaya diri. Apapun yang diinginkan untuk memutuskan kecondongan dia kepada saudaranya, dia akan tampik dan dia akan menolaknya. Illa, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Man, siapa yang ahabba lillahi wa abghadha fillahi faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka sempurna keimanannya. Tidak mudah dia ganti sifat loyal, condong kalbu itu kepada saudaranya kecuali karena Allah. Yaitu pada saatnya saudaranya yang dicintainya, yang diberikan loyalnya, diberikan kecondongan, ternyata saudaranya tersebut atau saudaranya ini mendatangkan suatu yang diinginkan dengan kemurkaan Allah atau menyimpang dari agama Allah, pada saat itu dia tidak condong. Pada saat itu yang dia kedepankan adalah sifat membenci karena Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah. Tetapi selama tidak demikian, maka selama itu pula sifat kecondongan terus harus ada. Bahkan dia membela saudaranya. Dia membela saudaranya dengan penuh pembelaan. Dia tidak menerima sedikit pun suapan ataupun masukan yang menodai loyalnya, kecondongannya kepada saudaranya. Dia tidak menerima. Maka siapa yang memiliki sikap seperti ini, dia betul-betul orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi betapa sedikitnya mereka yang demikian. Betapa sedikitnya mereka yang demikian. Tidaklah persaudaraan terkecuali dinilai dengan harta. Tidaklah persaudaraan terkecuali dinilai dengan status derajat sosial. Tidaklah persaudaraan kecuali dinilai dengan aghrad, maksud dan tujuan yang lain dari selain Allah. Wallahul musta'an. Tetapi ketika seorang bersaudara karena Allah, kecondongan kalbunya terpaut karena Allah, maka inilah yang dikatakan mendapatkan taufik. Namun yang seperti ini tidak banyak, hanya sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan yang sedikit tersebut. Tetapi telah benar dalam menempatkan kecondongan kalbunya, dan telah benar dalam menjalankan apa yang dibimbing dengan kecondongan kalbu terhadap siapa yang pantas untuk kita condong kalbu itu padanya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya, dan nampak kecondongan kalbu itu bisa dilihat dengan secara zahir pada dua orang yang bersaudara atau dua orang yang berhubungan, dua orang yang bergaul, akan nampak ada yang benar-benar seperti dikatakan dengan kalimat umum manusia, benar-benar dia ikhlas bersaudara dengan saudaranya. Itu kalimat umum manusia yang mengatakan dia benar-benar orang yang ikhlas, orang yang jujur dalam persaudaraannya. Ada yang dikatakan oleh manusia dia ini bersaudara karena ada sesuatu, ada maksud, ada sisi maslahat yang diinginkan. Demikianlah. Maka tadi telah kita katakan, kita minta kepada Allah agar kita benar-benar orang yang dicondongkan kalbunya kepada siapa yang pantas untuk kita condong kepadanya. Itu dari hamba-hamba Allah yang beriman, dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari kesemuan, dari suatu yang palsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babul muzah atau babul mizah, bab bercanda. Bab bercanda. Qala rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya di dalam kitab Adabul Mufrad ini, dalam bab ulfa tadi, dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hadis atau dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala hadis dari Nabi, namun riwayatnya lemah, yang menunjukkan bahwa ruh itu akan bisa bergabung dengan siapa yang dia sejenisnya. Kalau dia dari jenis yang sama, dia akan mudah bersama. Tetapi kalau dia bukan dari jenis yang sama, dia tidak akan bisa bergabung. Demikianlah kecondongan kalbu. Demikianlah kecondongan kalbu. Kalbu itu akan condong kepada siapa yang dia sesuai dengannya. Kalau dia dari hamba yang beriman, dia akan bersama dengannya. Kalau dia dari orang kafir, dia akan tentunya, atau dia dengan orang kafir, tentunya dia akan menghindar. Dan kalau dia dari orang kafir, dia akan bersama dengan orang kafir. Dia tidak akan bersama dengan orang yang beriman. Ruh demikian. Kemudian disebutkan pula dengan riwayat yang lemah, dari athar, bahwa dulu as-salafus saleh mereka membicarakan sesungguhnya yang pertama kali diangkat oleh Allah dari manusia adalah kecondongan kalbu, sehingga menunjukkan dari tanda mendekatnya hari kiamat, sifat condongnya kalbu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya terjadi banyak pengkhianatan, terjadi banyak menusuk dan menikam dari belakang, terjadi banyak makar karena sifat kecondongan ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertanda dekatnya hari kiamat, dan itu pertanda dekatnya hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karenanya semakin dekat hari kiamat, didapati banyak perselisihan. Semakin dekat hari kiamat, didapati banyak pertikaian. Semakin dekat hari kiamat, didapati banyak permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Allah tarik kecondongan kalbu seseorang. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah, bab bercanda. Yang pertama dari bab ini, tentunya Islam adalah agama yang akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam agama yang diatur dengan pengaturan Allah. Islam adalah agama yang dibimbing dengan bimbingan Allah. Tetapi bersamaan dengan itu pula, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menempati segala keteraturan dan menempati segala sisi relung-relung kehidupan dengan terbimbing. Dengan terbimbing. Tidak perlu kita jauh-jauh. Dalam suatu hubungan yang kita anggap aib, karena itu berkaitan dengan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan yang halal, Islam bahkan mengatur, Islam bahkan membimbing bagaimana berhubungan dan bagaimana seharusnya dalam hubungan yang halal. Ini menunjukkan Islam tidak membiarkan satu sisi kehidupan yang dianggap itu bermaslahat, dianggap itu adalah baik, kecuali ditinggalkan, kecuali tidak disebutkan keterangannya dan penerangannya. Tidak demikian. Demikian dengan bercanda. Bercanda mungkin kita lihat suatu yang sepele, suatu yang sepele. Bercanda masa suatu yang ada aturannya. Tentunya jawabannya naam, bercanda ada aturannya. Tetapi bercanda pula bukan hal yang diharamkan apabila memenuhi aturannya. Karena Islam datang tidak memberatkan, bahkan memberikan kelonggaran. Islam datang bahkan memberikan kegembiraan, tidak memberikan kesusahan. Bashiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar gembira, jangan menyulitkan. Berikan pemudahan, jangan memberatkan. Demikian kata Rasulullah. Demikian halnya dengan bercanda. Bercanda pada asalnya merupakan tabiat manusia. Bercanda pada asalnya merupakan tabiat manusia. Dan Islam pun tidak datang memberikan pengharaman, memberikan pelarangan pada candaan. Tetapi Islam memberikan pengaturan, bimbingan, sehingga bercanda ini suatu yang tepat dan suatu yang tidak menyelisihi bimbingan dan aturan. Kenapa demikian? Karena tidak satu contoh, tidak satu fakta, dengan bercanda terjadi banyak permusuhan. Dengan bercanda terputusnya hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Dengan bercanda dihalalkannya pertumpahan darah, dihalalkannya menjatuhkan kehormatan, bahkan diambilnya harta dengan tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. karena candaan. Maka kenapa Islam mengatur, Islam memberikan bimbingan agar kita dengan tabiatnya tidak dilarang. Bisa saja kita bercanda, tetapi bercanda dengan apa yang dibimbing. Karena itu di sini dicontohkan sifat bercanda ini langsung dari Allah dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hukum asalnya bolehnya bercanda. Hukum asalnya bolehnya bercanda selama tentunya tidak masuk dan menyenggol ataupun menyerempet kepada apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang dibenci oleh Allah, oleh agamanya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala dari Anas ibn Malik bahwa Anas ibn Malik beliau berkata, atan nabiyyu ala ba'di nisa'ihi. Nabi pernah dalam sebuah perjalanan mendatangi kelompok istri-istri beliau. Jadi dalam sebuah perjalanan istri-istri beliau ataupun kelompok wanita dipisahkan dengan laki-laki dalam tunggangan kendaraan dan perkumpulannya, sehingga tidak ada berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram atau tidak dibenarkan, dan agar mereka bebas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bebas. Mereka bisa melakukan ataupun mengerjakan apa yang mereka inginkan, karena bersama laki-laki sendiri dan bersama perempuan sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari sebuah perjalanan Nabi mendatangi sekelompok istri-istri beliau dalam hewan tunggangan mereka. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, tetapi bersama rombongan tersebut ada Ummu Sulaim, ibunya Anas. Ada Ummu Sulaim yaitu ibunya Anas. Kemudian kendaraan wanita-wanita tersebut dipimpin dan diarahkan oleh budak Rasulullah yang namanya Anjasyah. Budak Rasulullah yang namanya Anjasyah. Sehingga tentunya dengan adanya yang mengarahkan hewan tunggangan yang dikendarai oleh para wanita, oleh para perempuan tersebut, tidak menyelisihi dan tidak keluar dari rombongan ataupun bahkan berpencar sebagaimana tadi dikatakan, kelompok laki-laki tersendiri, kelompok perempuan tersendiri, atau apa-apa saja yang dikhawatirkan bisa terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kelompok laki-laki dipimpin oleh Barra radhiyallahu ta'ala anhu, Barra ibnu Malik, yaitu yang mengarahkan kendaraan, yang menggiring kendaraan dari hewan tunggangan. Kana yahdu birrijal. Barra ibnu Malik, dia yang mengarahkan dan membimbing kendaraan atau hewan tunggangan, dan tentunya mengarahkan kendaraan dan hewan tunggangan itu dengan mengeluarkan suara sebagaimana biasa kita dengar pembajak sawah dengan hewan sapi ataupun kerbau dengan bersuara, ya misalnya hahaha gitu, misal seperti itu. Tetapi bisa jadi dengan lantunan syair, bisa jadi dengan bait-bait sajak, bisa jadi sambil mengarahkan kendaraan sehingga kendaraan itu terarah seperti itu. Demikian Anjasyah tadi sudah disebutkan mengarahkan kendaraan para wanita istri-istri Nabi. Yang di situ adalah siapa? Ummu Sulaim, ada ibunya Anas. Karenanya Anas menyampaikan pemberitaan ini. Dan Anjasyah ini orang yang merdu suaranya. Orang yang merdu, wa kana Hasan as-saut. Orang yang merdu, empuk, bagus suaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Anjasyah, ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir. Ya Anjasyah, jangan terburu-buru, pelan-pelan, hati-hati, begitu bahasanya. Ruwaidan, kamu ini lagi menggiring botol-botol atau gelas-gelas kaca, bejana-bejana kaca yang mudah pecah. Siapa diinginkan dengan sindiran ini oleh Rasulullah? Yaitu istri-istri beliau, para wanita. Digambarkan oleh Rasulullah mereka seperti bejana-bejana kaca yang mudah pecah. Tentunya nanti akan ada keterangan tersendiri. Hanya saja dari pernyataan beliau, ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir, ini adalah bentuk candaan Rasulullah. Wahai Anjasyah, pelan-pelan, jangan buru-buru, pelan-pelan, hati-hati, di belakangmu itu bejana-bejana kaca, katanya. Ya, namanya orang yang menggiring, di depan, yang di belakang adalah hewan yang dia bawa. Dari sini diambil kesimpulan bahwa Rasulullah pun bercanda. Dan benar bahwa ini adalah candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin wanita jadi bejana apa? Bejana kaca. Tetapi apa yang beliau ibaratkan, apa yang beliau nyatakan dengan gelas-gelas kaca atau bejana kaca, pada wanita itu tepat. Karena wanita memang seperti bejana kaca, yaitu mudah pecah dan harus berhati-hati. Tentunya ketika seorang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dia bersama istrinya atau bahkan anak-anak perempuannya atau bahkan siapa yang menjadi tanggung jawabnya dari wanita-wanita, dia harus pandai-pandai karena ini adalah bejana kaca. Bejana kaca yang mudah pecah. Itu makna perkataan Rasulullah. Tapi kita tidak keluar dari pembahasan tadi tentang candaan, bahwa ini dikatakan dengan candaan. Dan karena yang bercanda adalah Rasulullah, tidak dipungkiri, tidak dikritik. Rasulullah bercanda dengan tepat. Dia adalah sebaik-baik manusia di dalam menempatkan candaannya, sebagaimana nanti akan datang keterangan dengan candaan yang lain. Karena itu bercanda yang tidak mendatangi apa yang dilarang, tidak menyerempet, tidak menyenggol, tidak masuk kepada apa yang dilarang, bahkan mendatangkan permusuhan, mendatangkan pertikaian atau yang lainnya dari mafsadat, maka bercanda yang demikian ini dibolehkan dalam Islam. Karena itu dengan candaan tersebut akan melapangkan dada seseorang. Beda orang yang tidak bercanda sama sekali dengan beda orang yang bercanda tapi dibimbing, itu beda. Orang yang bercanda dengan terbimbing nyaman. Orang yang tidak bercanda sama sekali, dia akan terberati kehidupannya. Dia akan terberati, kaku. Dia akan diberatkan dan dia akan kaku. Tetapi orang yang dengan candaannya, tapi candaan yang terbimbing yang benar, kita akan melihat dia adalah orang yang nyaman dengan bawaan kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah bercanda yang itu dibimbing di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Ruwaidan ya Anjasa. Anjasa mungkin ketika membawa, menggiring hewan tunggangan tersebut, ketika dipanggil ya Anjasa, sebagai tentunya budak, sebagai orang yang diperintahkan oleh tuannya, dia tentunya akan menjawab labbaik wasaddaik, labbaik wasaddaik ya Rasulullah. Tentunya akan menjawab seperti ini. Walaupun tidak disebutkan di sini, pastinya menjawab seperti itu. Ketika dipanggil, dia akan menjawab. Dan ternyata Rasulullah memberikan kalimat sindiran. Ya Anjasa ruwaidan sawqaka bil qawarir. Tentunya Anjasa menengok atau mendengarkan Rasulullah dikira ada sesuatu atau dikira ada hal yang membutuhkan dari kebutuhan Rasulullah. Ternyata Rasulullah bahkan mengatakan kalimatnya yang demikian ini. Telah disebutkan tadi bahwa Anjasa adalah orang yang merdu suaranya, orang yang baik suaranya, dan merupakan sifat istimewa, sifat utama yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berikan suara yang bagus. Itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Tidak semua orang bersuara merdu. Tidak semua orang suaranya merdu. Tidak semua orang mendapatkan na'am, indah dan baiknya suaranya. Tidak semua. Tetapi kebanyakannya mereka diberikan keutamaan oleh Allah di satu sisi, tidak yang lainnya. Yang lainnya diberikan keutamaan di sisi yang lainnya, tidak yang lainnya. Dzalika fadlullah, itulah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa dari hamba-hambanya yang dia inginkan. Kembali kepada Anjasa, Anjasa adalah budak tetapi memiliki suara merdu. Dalam hal sekedar menggiring kendaraan dan membaca syair, dalam hal menggiring kendaraan dan membaca syair, maka dapat diketahui merdunya suara siapa? Merdunya suara Anjasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dengan merdunya suara ini, itu juga menjadi candaan kepada Anjasa. Kalau engkau terlalu merdu, nantinya wanita itu akan apa? Akan apa? Terfitnah. Ya Anjasa, pelan-pelan. Jangan serius begitu. Jangan terburu-buru demikian. Begitulah kalimat bahasa kita. Anjasa ketika mendengarkan ini, selain mendapatkan itu adalah candaan Nabi, mengambil pelajaran. Oh iya ya, saya kok bawa kendaraan hewan yang ditunggangi wanita, lantas saya bersuara dengan suara yang bisa jadi membawa fitnah kepada wanita. Dan dengan suara yang merdu, saya pun mengikuti dengan semangat menyenandungkan sajak atau si syair, lupa di belakangnya wanita, sehingga kendaraannya pun bisa kenceng-kenceng, bisa naam apa, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan membawa para wanita di belakang. Banyak pelajaran. Namun tadi sudah dikatakan ini adalah candaan beliau, yang menunjukkan bercanda adalah hal yang boleh-boleh saja. Islam memberikan kelapangan, tetapi jangan sampai melanggar dan mendatangi apa-apa yang dilarang, bahkan membawa kepada pertikaian, permusuhan, ketersinggungan, atau apa yang tidak dibenarkan oleh agama Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini yang bisa kita ambil di hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dapatkan dari keterangan ini, pertama, menjadi ibadah kepada Allah. Kedua, menjadi ilmu yang nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, menjadi bekal bagi kita di dalam beramal, karena kita tidak lepas berhubung dengan, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, dan tentunya terhadap sesama hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua kepada apa yang lebih utama dari perkara-perkaranya, dari agamanya. Allahumma al-muwaffiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kegiatan pengajian ba'da salat zuhur mengkaji kitab Bulughul Maram, karena telah terjadinya perubahan kondisi dalam pandemi COVID, maka pengajian hari Sabtu kita akan mulai lagi dan menempatkan pengajian kita kitab Bulughul Maram di hari Sabtu sebagaimana seperti biasa insyaallah taala, sehingga nanti ba'da duhur tidak ada pengajian. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhalu, barakallahu fikum.